Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat duduk kembali di majlis ilmu di tempat yang penuh dengan barokah dalam halaqah ilmiah. Mudah-mudahan kegiatan kita menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita pada hari ini dan menutup pintu-pintu kejelekan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kajian kita insyaallah akan mengangkat tema tentang pengaruh dosa dalam kehidupan. Hal yang penting untuk kita ingat sebelum masuk dalam inti pembahasan adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan umat ini, umat Islam, sebagai umat yang mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih umat ini sebagai umat yang layak mendapatkan risalahnya yang mulia, yaitu Islam. Allah turunkan kitabnya yang paling baik, Al-Quran, dan Allah utus Nabi dan Rasulnya yang paling mulia dan paling baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sunnah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk umat ini kemenangan dan kemuliaan dengan catatan mereka berpegang teguh kepada kitabnya dan kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selama umat ini berjalan di atas bimbingan kitabnya dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka selama itu pula umat ini akan berada di atas kemuliaan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi manakala umat ini meninggalkan bimbingan kitab dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka umat ini akan ditimpa berbagai macam kehinaan. Umat ini akan ditimpa berbagai macam musibah. Bahkan umat ini akan terseret ke dalam segala macam pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jal, dosa dan maksiat. Dan inilah salah satu sebab umat terdahulu dihukum dan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya, di Quran surat Ar-Ra'd, ayat yang ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka sendiri yang benar-benar telah merubahnya. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kejelekan untuk suatu kaum, fala maradda lahu, tidak akan ada yang dapat menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada bagi mereka penolong selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu diakibatkan oleh ulah kalian sendiri. Namun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala masih tetap memaafkan kebanyakan dari kalian. Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak senang. Allah subhanahu wa ta'ala benci kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadapnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan jauh dari kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu cemburu. Wa ghairatullah an ya'tiyal mu'minu ma harramallah. Dan kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah manakala seorang mukmin melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita kaum muslimin adalah bagian dari umat ini, umat Islam. Jika kita menghendaki janji Allah subhanahu wa ta'ala itu terwujud di tengah-tengah kita berupa kemenangan dan kemuliaan, maka kewajiban kita adalah menjauhi segala macam bentuk pelanggaran, dosa dan maksiat. Karena sesungguhnya dosa dan maksiat itu dampaknya sangat buruk terhadap badan kita, terhadap hati kita, dan kejelekannya sangat jelas nampak dalam kehidupan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, famimma yambaghi an yu'lam, di antara perkara yang mesti diketahui adalah, annadzunuba wal ma'asi tadur, sesungguhnya dosa dan maksiat itu membahayakan. Wala syakka anna dhararaha fil qulub ka dhararis samum fil abdan, dan sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa bahayanya dosa dan maksiat ini terhadap hati seperti bahayanya racun terhadap tubuh. Bahkan dosa dan maksiat ini lebih mematikan dibandingkan dengan racun. Racun kalau diminum atau dimakan oleh seseorang, maka racun itu akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Bisa jadi tidak akan langsung mati. Tetapi dosa dan maksiat apabila dilakukan oleh seseorang, maka dosa dan maksiat ini akan mematikan hati. Sedangkan hati itu adalah sesuatu yang sangat berguna dalam tubuh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu." Kalau hati itu baik, maka baik seluruh tubuh. Tetapi kalau hati itu rusak, hati itu berpenyakit, hati itu mati, maka seluruh tubuh akan ikut mati. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa sababuhu adz-dzunubu wal ma'asi." Tidak ada kejelekan di dunia dan akhirat melainkan sebabnya karena dosa dan maksiat. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dulu orang-orang soleh, kaum mukminin, para pendahulu kita, apabila ditimpa suatu musibah, ditimpa kesulitan, maka masing-masing mereka akan mengatakan terhadap dirinya, "La budda anni qad adzabtu dzamban." Ini pasti karena aku melakukan kemaksiatan. Ini pasti disebabkan karena dosa yang aku lakukan. Karena aku melampaui batasan. Karena aku meninggalkan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Karena aku kurang dalam menunaikan apa yang menjadi hak-hak Allah. Dengan begitu, mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sadar. Mereka mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin." Rabbana ya Rabb, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Jika engkau wahai Rabb tidak mengampuni dosa-dosa kami dan kezaliman kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini orang-orang soleh dulu, para pendahulu kita. Sebagian salaf ada yang mengatakan, "Inni la ara syu'ma maksiyati fi su'i khuluqi imra'ati wa dabbati." Sesungguhnya aku benar-benar telah melihat pengaruh buruk dari kemaksiatan yang kulakukan dengan nampaknya akhlak yang buruk pada istriku dan performa kendaraanku. Seorang mukmin sejati, seorang mukmin yang bijak, seorang mukmin yang menggunakan akalnya dengan baik, seorang mukmin yang memiliki ilmu, seorang mukmin yang keimanannya benar, benar, ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan kebaikan, ia akan sandarkan kebaikan itu kepada Allah. Semua ini lantaran Allah, datang dari sisi Allah. Tetapi ketika mendapatkan keburukan, ketika mendapatkan kejelekan, ketika ditimpa suatu musibah, maka ia akan mengatakan, "Ini semua disebabkan karena kesalahanku, dan ini semua disebabkan karena setan." Ini seorang mukmin. Salah seorang salaf tadi mengatakan bahwa, "Benar-benar aku melihat efek jelek dari maksiat yang kulakukan." Apa itu? Akhlak yang buruk pada istriku dan performa yang jelek pada kendaraanku. Ini tentu mestinya menjadi renungan bagi kita semua. Jangan selalu menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan alam. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi kejelekan, ketika menghadapi kesulitan, salahkan diri sendiri. Tanyakan kepada diri sendiri, dosa apa yang pernah diperbuat. Setiap kali terjadi kejelekan, yang menimpa, maka harus disadari bahwa ini adalah akibat perbuatan sendiri. Tanyakan, dosa apa yang pernah dilakukan? Para salaf ketika melihat akhlak istrinya buruk, ketika melihat reforma kendaraan yang digunakannya tidak kuat, lemah, maka mereka sadar bahwa ini bisa jadi karena efek kemaksiatan yang dilakukan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebaikan dan kejelekan adalah dua hal yang perbedaannya sangat kontras. Demikian juga ketaatan dan kemaksiatan. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Inna lil hasanati nuran fil qalbi." Sesungguhnya kebaikan itu ada tandanya. Nuran fil qalbi, yaitu cahaya di dalam hati. Wa dhiya'an fil wajhi, sinar di wajah. Wa sa'atan fil rizqi, keluasan dalam rezeki. Wa quwwatan fil badan, dan kekuatan dalam badan. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan adanya kecintaan yang tertanam dalam hati-hati makhluk. Ini kebaikan. Kalau kejelekan, dosa dan maksiat ada efeknya, ada pengaruhnya, ada dampaknya, maka kebaikan dan ketaatan pun demikian. Ada pengaruhnya, ada efeknya, ada dampaknya. Ketaatan, kebaikan itu akan menimbulkan cahaya dalam hati, sinar di wajah, keluasan dalam rejeki, kekuatan dalam badan, dan kecintaan yang dirasakan dari seluruh makhluk. Ikhwan fiddin rahimakumullah, para ulama, mereka mendapatkan penerimaan dari manusia. Para ulama, mereka adalah sosok yang dicintai oleh manusia. Itu karena kebaikan yang ditanam oleh para ulama. Karena keikhlasan yang ada pada diri mereka. Karena keimanan dan ketaatan yang mereka lakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, contoh kecilnya. Siapa yang tidak kenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala? Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf. Semua kenal. Sosok ulama yang begitu dicintai oleh umat. Banyak karya fenomenalnya. Seperti Al-Arba'un An-Nawawiyah. Seperti Riyadhus Shalihin. Kita bisa buktikan. Siapa yang tidak kenal dengan kitab Riyadhus Shalihin? Hampir di semua masjid-masjid kaum muslimin pasti di dalamnya ada kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak percaya, coba periksa di mimbar-mimbarnya atau di tempat-tempat ada kotak, cari. Ada Riyadhus Shalihin. Kaum muslimin begitu menerima, kaum muslimin begitu cinta, kaum muslimin begitu senang terhadap Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Itu semua karena kebaikan yang ditanamnya. Itu semua karena ketaatannya, itu semua karena keikhlasannya. Sehingga semua umat memberikan kecintaan kepadanya. Semua makhluk memberikan kecintaan kepadanya. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i, dan para a'immah semuanya. Sekali lagi, ini adalah efek dampak positif dari yang namanya kebaikan dan ketaatan yang ditanam. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Abbas, wa inna lisayyi'ati zulmatan fil qalbi. Sedangkan kejelekan, kemaksiatan dan dosa adalah zulmatan fil qalbi, kegelapan di dalam hati. Wa sawadan fil wajhi, kehitaman di wajah. Tidak cerah, tidak ceria. Wa dhiqan fil rizqi, dan kesempitan dalam rezeki. Wa dhu'fan fil badan, kelemahan dalam badan. Wa bughdhan fi qulubil khalqi, dan adanya kebencian dalam hati-hati makhluk. Kita mesti merenung berpikir, kenapa banyak orang yang tidak suka kepada kita? Kenapa kawan-kawan menjauh dari saya? Kita harus merenung, kita harus berpikir bahwa itu adalah akibat dari dosa yang dilakukan. Masih beruntung dosa itu tidak memiliki aroma. Seandainya dosa memiliki aroma, niscaya tidak ada yang mau dekat dengan kita. Karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Para salaf sampai sejauh itu pemikirannya. Di antara mereka ada yang mengatakan, kalau seandainya dosa itu memiliki aroma, niscaya tidak ada orang yang mau mendekat. Tetapi dosa tidak memiliki aroma. Dosa tidak berbau. Sehingga sekalipun kita berlumuran dosa, masih saja ada orang yang mau berdampingan dengan kita. Manakala semua orang membenci kita, manakala semua orang menjauhi kita, manakala semua orang tidak suka kepada kita, maka berfikirlah, merenunglah bahwa itu semua penyebabnya adalah karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Nabi SAW pun menjelaskan akan hal ini. Tidaklah dua orang yang pada awalnya bersama, pada awalnya bersatu, pada awalnya berkawan, soulmate, kemana-mana bareng, makan bareng, minum bareng, dan seterusnya, kemudian dipisahkan, tiba-tiba berpisah, tiba-tiba saling berjauhan, tiba-tiba saling membelakangi, tiba-tiba saling menghajar, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Salah satunya melakukan dosa. Atau bahkan bisa jadi dua-duanya melakukan dosa. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka para ulama mereka menyebutkan banyak dari dampak dan pengaruh buruk dari dosa dan maksiat. Salah satunya, annal ma'asi sababun lihurmanil arzaq wasababun lifushuwil faqri wahurmanil barakah. Maksiat dan dosa adalah sebab terhalangnya rezeki, tersebarnya kefakiran dan kemiskinan, serta hilangnya keberkahan. Dalam Musnad Ahmad disebutkan sebuah hadis. Dalam hadis itu dinyatakan, innar rajula la yuhramur rizqu bidzambin yusibuhu. Sesungguhnya seseorang benar-benar dihalangi dari rezekinya lantaran dosa yang diperbuatnya. Lantaran dosa yang diperbuatnya. Dosa dan maksiat akan membuat segala urusan yang kita hadapi menjadi sulit. Kita tidak bisa memecahkannya dan kita tidak bisa menyelesaikannya. Problem demi problem akan menimpa kita. Dalam keadaan kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, keruwetan demi keruwetan terus terjadi. Dalam keadaan kita tidak mampu untuk menyelesaikan, karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya Quran surat At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan semua urusan yang dihadapinya menjadi mudah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Dari berbagai macam kesulitan dan problem yang dihadapinya. Ingat bahwa sulitnya kita mendapatkan rezeki, banyaknya jumlah kemiskinan, tidak merasa cukupnya orang-orang kaya, itu semua bisa disebabkan karena dosa dan maksiat. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pengaruh yang kedua dari dosa dan maksiat adalah annal ma'asi wadh-dhunub sababun lihawanil 'abdi 'ala rabbih. Dosa dan maksiat adalah sebab di mana seorang hamba terhina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang melakukan dosa, siapa saja yang melakukan kemaksiatan, maka sesungguhnya dia sedang berusaha untuk menghinakan dirinya sendiri. Karena itu, kita tidak boleh menyepelekan dosa dan maksiat dalam bentuk apapun. Tidak ada dosa bagi kita yang kecil pengaruhnya. Semua dosa itu besar pengaruhnya. Siapa yang melakukan dosa dan maksiat, maka sesungguhnya sekali lagi dia sedang berusaha untuk menghinakan dirinya sendiri. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibn Rajab, Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala mengatakan hanu alaihi fa'asau. Mereka orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa adalah orang-orang yang sedang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Walau 'azzu 'alaihi la'asamahum, seandainya mereka melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka mulia, yaitu ketaatan, ibadah, ketakwaan kepada Allah, la'asamahum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan lindungi mereka. Allah akan jaga mereka. Ikhwanifidin rahimakumullah, ketika seorang hamba itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang dapat memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-18, wa may yuhinillah fama lahu min mukrimin. Siapa saja yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang dapat memuliakannya sampai kapanpun. Jadi dosa dan maksiat adalah sebab kehinaan. Sebab keterpurukan. Sebab kemunduran. Kalau ada pertanyaan, limada ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum? Kenapa kaum muslimin ini selalu terbelakang sedangkan mereka kaum-kaum kafir selalu ada di depan? Salah satu jawabannya adalah karena dosa dan kemaksiatan menyebar dan dilakukan oleh banyak dari kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan zu'ilat adzillatu was-sighar 'ala man khalafa amri. Akan dijadikan terhina, dijadikan rendah. Ala man khalafa amri, siapa saja yang menyelisihi perintahku. Kemuliaan itu ikhwan fillah rahimakumullah hanya akan didapat dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tanpa itu mustahil akan tercapai. Siapa yang tidak ingin mulia hidupnya, siapa yang tidak ingin nyaman, siapa yang tidak ingin mendapatkan keamanan dan ketentraman, semua itu menjadi dambaan kita. Namun sayangnya kebanyakan dari kita justru melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan apa yang diinginkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di Al-Qur'an surat Fatir ayat yang ke-10, "Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'an." Siapa yang menginginkan kemuliaan, Maka sesungguhnya hanya milik Allah lah kemuliaan itu. Hanya milik Allah kemuliaan itu, artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kemuliaan itu bagi siapa yang menginginkannya dan melakukan sebab-sebab yang dengan itu dia mendapatkannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, yang membuat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dulu selalu mendapatkan kemenangan dalam peperangan dan pertempuran adalah karena mereka menjaga diri-diri mereka agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Allah tolong mereka. Bagaimana mereka bisa menghadapi pasukan kufar yang secara kekuatan tidak berbanding? Secara akal mustahil. Tetapi terjadi. Mereka berhasil memukul mundur, mengalahkan, menghinakan orang-orang kafir yang dari segi kekuatan lebih besar. Semua itu karena ketaatan. Semua itu karena ketaatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan pelajaran ketika kaum muslimin mendapatkan kekalahan dalam perang Uhud. Apa yang menjadi penyebabnya? Maksiat. Tidak mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk tetap tinggal di gunung, jangan turun ke bawah. Tetapi karena mereka manusia melihat banyak sekali ghanimah yang menarik tentu saja, akhirnya pada turun, dan ketika mereka turun datang orang musyrikin menyerang mereka. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terluka. Ini adalah pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dan siapa saja yang meninggalkan perintah Allah dan Rasul akan celaka. Ya. Dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi, yang melibatkan Rasul dan para sahabatnya atau tidak melibatkan Rasul, mereka mendapatkan kemenangan. Karena apa? Karena ketaatan kepada Allah. Tidak melakukan kemaksiatan dan dosa. Umar ibn Khattab atau Umar bin Abdul Aziz dulu mengatakan di hadapan rakyatnya bahwa sesungguhnya kita menang melawan orang-orang kafir bukan karena kekuatan kita. Kita menang melawan mereka karena kemaksiatan dan dosa yang mereka kerjakan. Kalau soal kekuatan, jelas kita tidak sebanding dengan kekuatan mereka. Yang membuat kita menang adalah karena dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Lalu bagaimana kiranya kalau yang melakukan dosa dan kemaksiatan itu kaum muslimin? Kira-kira kekuatan apa yang akan diandalkan oleh kaum muslimin dalam melawan orang-orang kafir? Ya. Kawan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, kaum muslimin mampu merebut kota Siprus. Mampu merebut kota Siprus. Yang sebenarnya dari segi kekuatan mereka punya kekuatan. Tapi kaum muslimin mampu merebut kota Siprus. Kota Siprus ini adalah sebuah kota tua di sebuah pulau dekat dengan Turki. Makanya ada istilah Turki Siprus. Ya. Kaum muslimin pada masa Khalifah Utsman bin Affan dapat merebut kota tersebut. Yang kemudian perangnya dikenal dengan Perang Qubrus. Itu terjadi pada tahun 27 Hijriah. Para sahabat mendapatkan pelajaran penting dari kemenangan itu. Salah satunya adalah sahabat Abu Darda. Sampai beliau menangis. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu ditanya, "Ma yubkika fi yaumin azzallahu fihi al-islam wa ahlihi?" Apa yang membuatmu menangis pada hari di mana Allah azza wa jal telah memuliakan Islam dan memuliakan pemeluknya? Faqala, maka sahabat Abu Darda mengatakan, "Ma ahwanul khalqi 'ala Allah idza adau amrahu. Bainama hiya ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulk. Taraku amrallah fasaru ila ma tara. Tidak ada yang paling hina di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tidak ada yang membuat suatu kaum terhina di hadapan Allah azza wa jal, kecuali ketika kaum tersebut menyia-nyiakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak umat yang dari segi kekuatan luar biasa. Punya raja yang kuat, persenjataan yang hebat, pasukan yang banyak. Tetapi, taraku amrullah. Mereka meninggalkan perintah Allah. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Mereka mudah untuk dikalahkan. Karena dalam keadaan terhina, walaupun secara zahir seperti itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kuantitas. Yang Allah subhanahu wa ta'ala harapkan itu adalah kualitas. Dan ahlul haq sepanjang masa jumlahnya sedikit. Sampai Nabi s.a.w. mengatakan, لا تزال طائفة من أمتي. Akan tetap ada sekelompok kecil dari umatku. Sedikit saja. Disebut ta'ifah. Sedikit. Wahirina alal haq, yang mereka tetap eksis di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum, tidak membahayakan mereka siapapun yang menyelisihinya, dan tidak akan membuat mereka terhina siapapun yang mencoba untuk mencelakakannya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali memuji kelompok yang sedikit. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ, berapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak. وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, jangan sekali-kali engkau mengikuti kebanyakan orang, karena justru akan menyesatkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang meninggalkan perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka akan terhina, tidak akan memiliki kekuatan. Di dalam Musnad Ahmad disebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, yushiku an tatada'a alaikumul umam min kulli ufukin, dalam waktu yang dekat. An tatada'a alaikumul umam min kulli ufukin, akan ada banyak umat yang mengepung kalian dari setiap penjuru. Kama tatada'a al-aklatu ala qas'atiha, seperti orang-orang yang sedang mengelilingi makanan di nampannya. Artinya musuh-musuh ini, musuh-musuh kita kaum muslimin ini, akan mengepung kita dari berbagai macam penjuru. Kita sudah mulai merasakan ya, ada Syiahnya, ada komunisnya, ada bermacam-macam. Yahudi, Nasrani. Nah, mengepung umat ini. Seperti orang-orang yang sedang mengerumuni makanan. Kita dicabik-cabik umat Islam ini. Sektor ekonominya, sektor politiknya, pendidikannya. Subhat, sahwat terus dimasukkan. Persis seperti orang yang sedang mengerumuni makanan. Dioper, ambil sana, ambil sini. Tarik ke sana, tarik ke sini. Ya kan? Kalau orang mengerumuni makanan, daging satu, yang ngerumuni makanan itu 10, kan dioper, oper sana, oper sini, terus, ya, dicomot, comot sana, comot sini, berebut, sama, musuh-musuh Islam dalam keadaan berebut, ya, ingin menghancurkan kita kaum muslimin. Nah, ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apa kata beliau selanjutnya? Qulna ya Rasulullah, amin qillatin yauma idzin. Ada beberapa para sahabat yang kemudian berkata, wahai Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin, apakah kita pada waktu itu jumlahnya sedikit? Kok bisa dikepung dari segala penjuru? Apakah kita jumlahnya sedikit? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Antum kathir, kalian jumlahnya banyak pada waktu itu, walakinnakum gusaun ka gusa'is sail, akan tetapi kalian tak ubahnya hanya seperti buih yang mengalir. Tidak ada gunanya. Tanzi'ul mahabah min qulubi aduwikum, sungguh ketakutan yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di hati-hati musuh kalian itu sudah dicabut, sudah tidak ada. Wa yuj'al fi qulubikum alwahn, dan sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di hati kalian penyakit wahan. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa wahan itu ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci mati. Kenapa umat ini cinta dunia dan benci mati? Karena dosa, karena maksiat yang dilakukan. Ketika umat ini, ketika kaum muslimin gemar melakukan dosa dan kemaksiatan, maka mereka akan ditimpa kecintaan yang luar biasa terhadap dunia dan takut dari yang namanya kematian. Sudah asyik, sudah senang dengan berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Nah, akhirnya semakin senang hidup di dunia dan benci dari yang namanya kematian. Pada saat itu kaum muslimin menjadi lemah, sehingga mudah diserang dari berbagai macam arah. Nah, khawani fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali mengingatkan dalam musnad Ahmad dan juga dalam sunan Abi Daud, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil 'inah, kalau kalian melakukan jual beli dengan cara riba, ini dosa, ini kemaksiatan, ini pelanggaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, ahallallahu riba, ahallallahu al-bay wa harrama riba. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian jual beli dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara, kalian sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Semua menggambarkan tentang bahwa kehinaan itu akan menimpa kita ketika kita melakukan pelanggaran berupa dosa dan maksiat. Kemudian dalam sebuah riwayat lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anzalallahu alaikum minas sama' bala'an. Allah Azza wa Jal menimpakan kalian dari langit berupa bala, musibah. Fala yarfa'uhu ankum hatta tarji'u dinakum. Allah tidak akan mengangkat musibah itu sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Musibah itu banyak bentuknya. Segala macam keburukan dan kejelekan yang tidak kita sukai, itu adalah musibah. Itu adalah fitnah. Nah, karena itu sebagian salaf dulu mereka selalu berdoa, Allahumma a'izzani bi ta'atika, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan-ketaatan yang aku lakukan kepadamu. Wala tudhillani, dan jangan sekali-kali engkau hinakan aku, bima'siyatik, dengan kemaksiatan yang aku lakukan kepadamu. Jangan pernah menyepelekan kemaksiatan apapun bentuknya. Kita sudah tahu dalilnya, tahu ilmunya, bahwa ini tidak boleh. Maka sabar. Jangan sampai kita langgar. Jangan sampai kita lakukan. Kita harus sadar kalau kita melakukannya, berarti kita tengah mengupayakan kehinaan untuk kita. Kesenangannya mungkin hanya sesaat. Kesenangannya hanya sesaat, tetapi kesengsaraannya sepanjang masa. Mana yang mau kita pilih? Kesenangan yang sesaat atau kesengsaraan yang panjang? Tidak mau dua-duanya, ya kan? Ini bukan pilihan. Karena ini bukan soal pilihan. Kita memilih itu ketika dihadapkan kepada perkara yang baik. Ada yang baik, ada yang paling baik. Kalau di hadapan kita ada sesuatu yang buruk, jangan dipilih. Jangan pakai istikharah segala. Ambil tidak. Padahal sudah jelas, jelek ini, buruk. Tinggalkan. Ya. Kalau ada yang diperkirakan baik, ya, sepertinya cocok ini. Bismillah. Ya. Istikharah. Lakukan istikharah. Kalau memang cocok, pas dengan hati nurani, ambil. Kalau tidak, jangan. Ma khaba man istasyara. Dalam kata-kata Arab ada istilah ma khaba man istasyara wala nadima man istakhara. Enggak akan pernah rugi orang yang bermusyawarah, dan tidak akan pernah menyesal orang yang melakukan istikharah. Kalau enggak mau rugi, musyawarah dalam segala hal. Lakukan musyawarah. Segala sesuatu kalau diputuskan secara musyawarah, mufakat bersama, kan enak. Gak akan rugi insya Allah. Kalaupun ternyata tidak menguntungkan, maka semuanya tidak mendapatkan untung. Tapi kalau ternyata mendatangkan keuntungan, maka semuanya pun mendapatkan untung. Orang yang istikharah juga sama, tidak akan pernah menyesal, kan begitu. Hasil akhirnya pasti akan baik. Alhamdulillah, ya, ternyata baik, dan ini hasil dari istikharahku. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi para salaf, ya, itu mereka selalu berdoa. Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan yang aku lakukan kepadamu. Dan jangan sekali-kali engkau hinakan aku karena kemaksiatan yang kulakukan kepadamu. Nah. Kemudian pengaruh buruk yang lainnya dari dosa dan kemaksiatan adalah annal ma'asi wadzunub atharun 'ala al-bilad wal 'ibad. Dosa dan maksiat ini nampak sekali pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat dan terhadap negeri. Annaha tahduthu fil ardi anwa'an minal fasad. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah terjadinya berbagai macam jenis kejelekan di muka bumi. Filma seperti didapati adanya kualitas air yang tidak bagus, wal hawa udara yang tidak bersahabat, wazuru tanaman-tanaman yang tidak memberi kebaikan, wasthamar buah-buahan yang tidak layak, wal masakin dan tempat-tempat tinggal, serta perkara-perkara buruk yang lainnya. Ya. Jalan-jalan yang kok semakin hari semakin jelek, padahal sudah sekian kali diperbaiki, rusak lagi, nyalahkan hujan. Oh, ini karena gara-gara musim hujan. Coba lamun teu hujan moal kieu. Nyalahkan ini, nyalahkan itu, nyalahkan binatang, nyalahkan gempa, nyalahkan segala macam manusia. Sedikit yang merenung, sedikit yang berpikir bahwa itu sebenarnya sedikit banyaknya disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan. Berpikirlah ke sana. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Seorang mukmin yang bijak, ketika dia mendapati keburukan, kejelekan, dia akan sekali lagi meyakini bahwa ini yakin karena dosa dan kesalahan yang kulakukan. Sehingga akan memperbaiki kualitas hidupnya dari hari ke hari. Ya. Akan memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, akan semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Tidak bermudah-mudah. Tidak bermudah-mudah melanggar aturan Allah. Apa yang sudah Allah perintahkan, itu yang dijaga. Dijalankan. Kalau laki-lakinya tetap menjaga adab-adab syar'i, pakaian-pakaian yang syar'i, wanitanya pun sama. Tetap menjaga adab-adab yang syar'i, pakaian-pakaian yang syar'i, menutupi auratnya. Tidak bermudah-mudah menampakkan sebahagian dari anggota tubuhnya, sekalipun telapak tangan, sekalipun kaki. Ingat bahwa semua itu adalah pelanggaran. Semua itu adalah dosa yang akibatnya bisa kita rasakan. Nah, jadi dosa dan maksiat ini pengaruhnya sangat nampak terhadap kehidupan dan kondisi negeri. Kita dapati air yang semakin hari kualitasnya semakin jelek, udara yang tidak bersahabat, tanam-tanaman, buah-buahan, bahkan tempat tinggal yang cepat sekali rusak. Itu bisa jadi diakibatkan karena dosa dan maksiat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh nampak, kata Allah. Sungguh nampak jelas al-fasad, kerusakan. Fil barri wal bahri, di daratan dan lautan. Bima kasabat aydin nas, itu semua disebabkan oleh perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dan menakdirkan kerusakan itu terjadi agar mereka dapat merasakan akibat dari sebahagian apa yang mereka lakukan. Ada sebab, ada akibat. Nah. Kemudian para ulama tafsir menyebutkan bahwa al-muradu bil fasad, yang dimaksud dengan kerusakan di ayat ini adalah an-naqsu wasyurur wal alam. Kekurangan, kejelekan, penderitaan yang terjadi di muka bumi. Fakullama ahdatsu dzanban ahdatsallahu lahum 'uqubah. Setiap kali manusia itu melakukan suatu dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hukumannya. Tidak ada satu dosa pun melainkan pasti ada hukumannya. Ya. Sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang aneh. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba menjangkiti seseorang. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hukuman. Ya. Karena kemaksiatan dan dosa. Nah. Sebagian salaf mengatakan, kullama ahdathtum dhanban ahdathallahu lakum min sultanihi uqubah. Setiap kali kalian melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan dan menguasakan hukumannya kepada kalian. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau menyatakan, ya ma'syaral muhajirin, dulu di hadapan para sahabat muhajirin, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian muhajirin, khamsu hisalin, ada lima perkara, lima hal. A'udzu billah an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kelima hal ini menimpa kalian. Apa itu? Qala ma dhaharat al-fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bit-tawa'in. Tidaklah nampak kejelekan, perbuatan keji pada suatu kaum, sampai-sampai mereka terang-terangan melakukannya, illam tulu bitawain, melainkan mereka akan ditimpa dengan penyakit yang mematikan. Ya. Penyakit yang mematikan. Wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladhi madaw. Dan kelaparan, kesulitan hidup yang tidak pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya. Akibat perbuatan keji. Qala wala naqasa qaumun al-mikyala wal-mizana illa btulu bis-sinina wasyiddatal mu'nah wa jawri sultan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum dengan sengaja mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka pasti akan ditimpa kesusahan, kesulitan hidup selama bertahun-tahun, wajauri sultan, dan kejahatan penguasa kepada mereka. Nah, ini yang kedua. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama' walaula al-baha'im lam yumtiru. Tidaklah suatu kaum mana'a zakata amwalihim, yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, zakat hartanya, melainkan akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala turunnya hujan dari langit, andai karena bukan binatang-binatang ternak yang ada di muka bumi, niscaya hujan itu tidak akan turun. Wala khafara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Berikutnya, dan tidaklah suatu kaum melanggar janji, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan kuasakan kepada mereka musuh-musuh, hingga musuh-musuh itu dapat merebut sebahagian apa yang ada di tangan mereka. Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu jalla wa ala fi kitabihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kemudian yang terakhir, dan tidaklah para pemimpin-pemimpin manusia ini meninggalkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, melainkan ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah Subhanahu wa taala akan rusak hubungan mereka. Nah, ini lima perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Nabi sangat khawatir menimpa umatnya. Semua dari lima perkara ini adalah bentuk dosa dan kemaksiatan. Nah, pertama adalah kejelekan dan perbuatan keji yang dilakukan secara terang-terangan. Kemudian yang kedua adalah kecurangan, mengurangi takaran dan timbangan. Lalu yang ketiga adalah tidak mau menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, menyelisihi janji, jauh dari sikap amanah. Dan yang kelimanya adalah para pemimpin yang tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di sini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah bimajmu'i turuqihi, dengan banyak jalannya. Nah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Keburukan dan pengaruh dosa dan maksiat berikutnya adalah tasallutul ada wa tamakkunul asrar minal akhir. Berkuasanya musuh dan berkuasanya orang-orang yang jahat terhadap orang-orang yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikannallahu an yab'atha 'alaykum 'adaban min 'indih tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalian benar-benar akan beramar ma'ruf nahi munkar, atau kalau tidak, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, kalau kalian benar-benar beramar ma'ruf dan bernahi munkar, dan kalau seandainya kalian tidak beramar ma'ruf dan bernahi munkar, la yushikannallahu an yab'atsa 'alaikum 'adaban min 'indih, maka tidak akan lama lagi Allah Subhanahu wa taala akan mengirim azab kepada kalian. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lah. Ketika itu kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan dan diselamatkan dari azab itu, fala yustajabu lah. Namun kalian tidak akan dikabulkan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kalau azab itu sudah turun, ini artinya kejelekan akan menyebar. Kejelekan akan menyebar. Kenikmatan akan berkurang. Dosa dan maksiat ini sangat berpengaruh sekali terhadap kenikmatan. Terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat itu bisa hilang dengan sebab dosa dan maksiat. Ya. Ketenteraman, kenyamanan akan hilang. Kebahagiaan berganti dengan kesedihan. Kebaikan diganti dengan kerusakan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun, bencana apapun yang menimpa kalian itu disebabkan oleh kalian sendiri. Ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Tidaklah suatu musibah, suatu bencana itu turun melainkan karena dosa. Wala rufi'a, dan tidak akan diangkat musibah dan bencana itu illa bitaubah, kecuali dengan taubat. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Musibah, bencana, kejelekan, keburukan semua terjadi karena dosa. Dapat diangkat dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka ikhwan fil din rahimakumullah, kewajiban kita adalah selalu kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar, bersyukuri segala nikmat-nikmat-Nya. Soal taubat ini secara khusus, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Di surat An-Nur. Bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Agar kalian mendapatkan kesenangan. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung soal taubat. Di surat At-Tahrim misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya. Di Quran surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-39 Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih, innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman, wa aslaha, dan diikuti dengan melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Allah tidak hanya sekedar menyuruh kita untuk bertaubat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa taubat kita akan diterima olehnya. Inna Allaha la yukhliful mi'ad, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menyelisihi janjinya. Apapun yang dijanjikan oleh Allah pasti terwujud, pasti terbukti, asalkan kita melakukan sebab-sebab yang dengan itu bisa mewujudkan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia itu kan seringnya PHP. Ya. Apa PHP? Pemberi harapan palsu, masya Allah. Manusia itu seringnya kan PHP. Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Untuk apa kita bergantung kepada manusia? Nggak usah terlalu percaya kepada apa yang ada di tangan manusia. Percayailah apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yakin pasti tidak mengandung unsur kerugian atau keraguan. Kalau manusia, meskipun wah janjinya masya Allah nanti saya akan begini, wah belum tentu benar ya kan. Itu hanyalah harapan saja, harapan palsu. Dan biasanya kita sekedar diberi harapan palsu saja sudah senang ya kan. Itulah lemahnya kita. Itu lemahnya. Mau usaha, mau bisnis, ketemu teman bisnis, kasih harapan, oh senang. Sepertinya mau langsung dapat keuntungan besok hari. Padahal bisnis belum dijalankan. Ya kan? Mau menikahi seorang akhwat. Datang ke rumahnya ketemu dengan bapaknya. Belum lihat, baru ketemu. Belum dinyatakan diterima. Baru ketemu, pulang itu sudah. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Saya sudah berhasil datang ke rumahnya. Insya Allah dalam waktu dekat. Padahal belum. Belum ada keterangan ya atau tidak. Belum ada keterangan diterima atau tidak. Tapi subhanallah senangnya luar biasa kan begitu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan harapan-harapan. Dan harapan Allah itu pasti bukan palsu. Siapa yang beriman, siapa yang bertakwa, siapa yang bertaubat, maka mereka akan beruntung. Taubatnya akan diterima terus. Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi siapa yang beriman, bertakwa kepadanya. Ini bukan harapan palsu, ini pasti, ini yakin. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya kita lebih senang ketika mendengar berita-berita tentang kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus merasa takut ketika mendengar berita-berita keburukan yang disampaikan oleh Allah. Karena suatu perbuatan, karena dosa dan maksiat. Mestinya kan begitu. Harus takut. Kalau manusia, ya, ancaman-ancaman dari manusia, gak perlu terlalu ditakutkan. Karena ancaman itu belum tentu terwujud. Ya. Belum tentu terwujud. Bahkan kita bisa ukur. Ini ancaman gak mungkin, ini hoax ini. Ini bohong ini. Ya. Nah, perlu khawatir. Hati-hati kamu ini bisnis seperti ini berbahaya. Wah ini keuntungannya kecil. Belum tentu. Ya. Ditakut-takuti seperti itu belum tentu terjadi. Ya kan? Karena yang mengatur rezeki itu adalah Allah, bukan manusia. Mungkin saja dalam pandangan manusia usaha atau kerja kita kecil, tapi sebenarnya sudah sangat cukup buat kita ya, dalam kehidupan sehari-hari selesai. Gak perlu khawatir, gak perlu takut. La takhshawhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, takutlah kepada aku. Ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Di Quran surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa huwa allazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at. Dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi yaqbalu taubata, yang akan senantiasa menerima taubat hamba-hambanya, wa ya'fu 'anil sayyi'at, dan akan memaafkan kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa ya'lamu ma taf'alun, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di dalam hadis banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung soal taubat. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musian nahar hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan tangannya untuk di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari sampai matahari terbit dari arah barat sampai hari kiamat. Allah buka kesempatan bagi siapa saja yang mau bertaubat. Ya. Di siang hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ila rabbikum qabla an tamutu, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian sebelum kalian mati. Selama masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk bertaubat. Dosa itu banyak macam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui, ada yang kita rasa, ada yang tidak kita rasa. Ada dosa lahir, ada dosa batin. Ya. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah melakukan kesalahan, tinggalkan setelah sadar. Ya. Pernah membuat sesuatu, tinggalkan setelah sadar. Bikin status yang isinya bisa apa? Membuat sakit hati orang lain, hapus, ganti dengan status-status yang baik. Ya. Pernah pasang PP yang cenderung bermaksiat, gambar diri sendiri, foto diri sendiri, foto anak, foto istri, naudzubillah, pakai PP, ini kesalahan, sadar, ini salah, ini dosa, gak boleh saya melakukan begini, segera hapus, ganti dengan PP bunga, kalau gak ada bunga pakai bunga ok, pakai PP gunung dan yang lainnya, jalan, mobil, ganti. PP masjid misalnya. Sadar, segera sadar. Tubu, tubu ilallah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabla an tamutu, sebelum kalian mati. Sebelum kalian mati. Wa badiru bil a'mal as-salihah. Segeralah melakukan amalan saleh qabla an tushghalu, sebelum kalian disibukkan dengan sesuatu yang lain. Segera melakukan amal saleh. Selama masih ada kesempatan, ada waktu luang, gunakan untuk melakukan amal soleh. Sebelum kita dihadapkan kepada waktu-waktu di mana kita sibuk. Kadang begitu kan, ada masanya kita longgar, ada masanya kita sibuk. Kalau sudah kita sibuk itu, waduh, susah. Susah, mau menyempatkan taklim saja, itu sulit sekali. Karena apa? Karena sibuk. Ada urusan yang tidak bisa ditinggal. Bisa saja seperti itu. Bukan soal pekerjaan saja, soal keluarga misalnya ada yang sakit sehingga kita harus menunggunya berhari-hari, ketinggalan taklim, ya kan? Sibuk kita. Ada masanya kita dihadapkan kepada kondisi-kondisi yang seperti itu. Maka ketika kita senggang, ketika ada waktu, gunakan sebaik Mungkin. Jangan ditunda-tunda peluang kebaikan itu. Karena bisa jadi peluang tersebut tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Ya, ada peluang, masuk. Enggak ada peluang, sabar. Ada rezeki, gunakan untuk hal yang baik. Enggak ada rezeki, sabar. Punya kesempatan untuk bersedekah, segera. Enggak punya, sabar. Bersedekah dalam bentuk yang lainnya, senyum. Ya. Tabassumu ka fi wajhi akhika, sedekah, senyummu di depan wajah saudaramu, sedekah, walaupun hati mager sedih. Tapi ketika ketemu saudara, tetap tersenyum. Memperlihatkan keceriaan. Kesusahan jangan ditampakkan di hadapan sesama. Ya. Nantilah kalau di luar rumah ketemu ikhwan, ketemu teman-teman, senyum. Nanti di rumah baru merengut, sedih. Ada banyak peluang kebaikan. Ketika ada peluang sekali lagi, lakukan. Jangan ditunda. Ya. Oh, nanti saja, masih ada waktu. Belum tentu. Ketika kita sampai pada waktu itu, ternyata kita akan sibuk. Atau bahkan tidak bisa melakukan kebaikan. Makanya Nabi mengatakan, badiru bil a'mali as-salihah, segeralah melakukan amal saleh qabla an tusghalu, sebelum kalian dihadapkan kepada perkara yang sibuk menyibukkan kalian. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lahu, sambung hubungan yang baik antara kalian dengan Rabb kalian dengan selalu mengingatnya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hamba ma lam yugharghir, sebelum si hamba itu sekarat. Ya. Sebelum dijemput oleh kematiannya. Nah, selama itu Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Ya. Kalau sudah sekarat, sulit, enggak ada kesempatan itu. Nah, akhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Selain taubat, perbanyak istighfar. Istighfar, memohon ampun atas dosa yang dilakukan. Istighfar juga sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di Quran surat Al-Muzzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullah." Beristighfarlah kepada Allah, "Innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dosa dan Maha Penyayang. "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Allah menyuruh nabi kita untuk minta ampun dari dosa-dosa. Wastaghfir li dzambik, mintalah ampun. Beristighfarlah atas dosa-dosamu. Dosa-dosa kaum mukminin, dosa-dosa kaum mukminat. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan kesempatan istighfar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Adz-Dzariyat, "Wabil athari hum yastaghfirun." Di waktu-waktu sahur, di sebahagian malam yang mereka lewati, hum yastaghfirun, mereka selalu memohon ampun. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kemudahan dalam segala hal yang kita hadapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Barang siapa yang senantiasa beristighfar, astaghfirullah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapinya. Allah akan berikan solusi dari setiap masalah yang dihadapinya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang dihadapi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Ya. Tanpa terpikir sebelumnya, tiba-tiba ada yang telpon, "Saya akan transfer kepadamu 5 juta. Walhamdulillah. Ya. Tanpa terpikir sebelumnya, tanpa kita susah payah, nyari kesana kemari, tiba-tiba ring telepon. Min haitsu la yahtasib, dari jalur yang tidak diduga-duga. Banyak hal. Ini semua ikhwanul fillah rahimakumullah bisa kita dapatkan dari banyaknya istighfar. Astagfirullah. Wa atubu ilaih. Istighfar kepada Allah, bertobat kepadanya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa taubat dan istighfar itu adalah min kunuzil khairat, termasuk dari sumber-sumber kebaikan. Sumber-sumber kebaikan, istighfar dan taubat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang apabila diberi kenikmatan, kebaikan, kita bersyukur. Ketika ditimpa musibah, kita bersabar, ya. Dan ketika melakukan dosa, kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah azan sepertinya. Insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik. Apa saja sebab-sebab atau ciri istidraj seseorang? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Nah, istidraj adalah sesuatu yang bentuknya kebaikan, namun sesungguhnya itu adalah hukuman dan azab. Bentuknya kebaikan, tetapi itu adalah hukuman dan azab. Nah, siapapun yang selalu melanggar aturan Allah, melakukan dosa, melakukan maksiat, maka bisa jadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk istidraj. Semakin dia melakukan dosa dan maksiat, semakin banyak rezekinya. Ada? Ada. Ya. Semakin dia tidak sholat, tidak taat kepada Allah, tapi semakin maju usahanya. Ada? Ada. Ya. Ini salah satu bentuk istidraj. Tamattu qalilan, kata Allah. Bersenang-senanglah barang sesaat. Tsumma nabtarruhum ila azabin ghalid. Kemudian setelah itu kami akan seret mereka menuju azab yang keras. Kenikmatan, kekayaan, kehidupan dunia Allah berikan untuk orang-orang kafir. Yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk bentuk azab. Ya. Nah. Bukan berarti Allah ridho kepada mereka. Ya. Kemajuan seseorang dalam hal dunia, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, itu tidak menjadi dalil bahwa Allah meridhoinya. Bisa jadi itu azab. Ya. Nah, karena itu penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri. Ya, Allah sudah memberi banyak kenikmatan kepada kita, tinggal kita dekatkan diri kepada Allah agar jangan sampai kebaikan-kebaikan dan kenikmatan ini justru malah menjadi malapetaka buat kita. Ya, diimbangi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat-nikmatku. Nah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.